Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali kita bisa bertemu dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Dan kali ini kita juga bersama Imam Farishah. Hai Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir. Dimana mudah-mudahan kami bisa hadir ke tengah-tengah Anda sambil menikmati indahnya bulan Ramadan ini bersama orang-orang yang paling Anda sayangi, bersama keluarga. Kita akan langsung membahas bahasan kali ini. Ini kita akan membahas mengenai surah As-Saffat. Silahkan. Kita sekarang akan membaca yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Ayat kita ini menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ayat sebelumnya berbicara tentang Nabi Nuh. Ayat ini menyatakan dan di antara pendukung-pendukung Nabi Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, ada kata syi'ah. Sekarang populer syi'ah ya. Syiah itu dari segi bahasa pada mulanya berarti kayu kecil yang digunakan untuk membakar kayu yang besar. Itu dari segi bahasa dulu. Bisa juga berarti sesuatu yang mendukung sesuatu yang lain. Nah. Kalau dari sini kemudian pendukung-pendukung ini yang mendukung sesuatu yang lain itu semakin banyak semakin tersebar. Dari sini juga dari kata syiah, sya'ah berarti tersebar. Tersebar. Sekedar dari segi bahasa. Nah, Ibrahim adalah syiahnya Nuh. Sesungguhnya Ibrahim itu salah seorang dari Syiah Nabi Nuh, yakni pendukungnya. Yakni ajaran-ajaran Nabi Nuh itu didukung dan dikuatkan oleh Nabi Ibrahim. Itu Syiah. Nah, itu pengertian kebahasaan. Sekarang kalau kita bicara Syiah, itu ada pengertian istilah. Nah, pengertian istilah sekarang dalam konteks kelompok-kelompok muslim, Syiah itu adalah pendukung. Nah, pendukung ya. Pendukung Sayyidina Ali karramallahu wajhahu yang menyatakan bahwa Sayyidina Ali itu sudah di tetapkan oleh Nabi untuk menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin umat. Itulah Syiah. Ini bermacam-macam. Ada yang begitu cinta melampaui batas dari kelompok itu. Sehingga berkata sebenarnya Jibril itu salah. Mestinya kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali. Oh. Iya. Nah, itu Syiah yang sesat. Nabi bersabda, hai Ali, ada dua kelompok yang binasa menyangkut dirimu. Yang terlalu mencintai kamu, terlalu mendukung kamu, binasa. Sampai dianggap Jibril salah. Ini. Ada juga yang membenci kamu. Itu juga sesat. Syiah yang moderat itu juga ada. Syiah yang moderat itu adalah yang mengakui Sayyidina Ali sebagai imam tetapi tidak melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dia sholat, dia puasa, dia percaya keesaan Tuhan, percaya dan sebagainya. Itu sekedar gambaran. Yang kita kembali kepada ayat kita. Inna min syi'atihi la Ibrahim iz ja'ah Rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim datang kepada Tuhan dengan hati yang salim. Salim itu artinya selamat. Selamat itu berarti terhindar dari keburukan. Hati Anda bersih, selamat kalau terhindar dari keburukan. Puncak keburukan itu adalah mempersekutukan Allah. Tetapi ada keburukan yang lain. Apa misalnya? ragu. Ragu itu buruk. Ragu kepada Allah. Ragu kepada Allah. Bahkan keraguan secara umum itu buruk. Mengganggu dong. Iya. Ragu dia datang atau tidak. Terganggu enggak? Terganggu. Nah, ya. Kemunafikan itu buruk. Iya. Keangkuhan. Penyakit jiwa. Korupsi. Penyakit jiwa itu. Karena apa? Dia tidak merasa cukup dengan dirinya. Dia masih merasa kurang. Iya. Sehingga dia melakukan tindakan yang merugikan dia. Hatinya rusak. Ja'a rabbahu biqalbin salim. Idh qala li abihi wa qawmihi madza ta'budun. Dia berkata kepada ayahnya. Ayahnya itu sebenarnya yang dimaksud dengan ayahnya di sini pamannya. Di dalam perjanjian lama namanya Tareh. Oke deh, yang penting. Bapaknya itu pembuat berhala, pembuat patung-patung. Patung-patung itu disembah oleh kaumnya. Maka dia datang kepada ayahnya, dalam arti pamannya. Hai ayahku, apa yang kalian sembah patung-patung ini? Apakah kalian menghendaki ke pemutarbalikan dengan menyembah ini? Kenapa memutarbalikan? Berhala itu kan ciptaan manusia. Mestinya tidak disembah dong. Mestinya justru dia direndahkan. Ya. Karena manusia penciptanya. Mestinya yang disembah itu pencipta manusia. Kalau kalian menyembah apa yang kalian ciptakan, sebenarnya kalian melakukan pemutarbalikan. Iya kan? Ifkan aliyatan dunallahi ta'budun. Fama zannukum bi rabbil alamin. Maka jika demikian, bagaimana keyakinanmu, bagaimana dugaanmu tentang Tuhan yang memelihara alam raya ini? Kamu tidak mau sembah dia. Kamu bagaimana nih, sesuatu yang tidak masuk di akal. Nah, jadi dia menolak penyembahan berhala-berhala. Lalu fanadhara nadratan fin nujum wa qala inni saqim. Dia kemudian memandang ke bintang-bintang di langit. Lalu berkata, saya sakit. Ada pertanyaan, dia memandang ke langit dan bintang-bintang itu dan berkata sakit. Kenapa dia berkata demikian? Kenapa dia pandang ke bintang? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah masyarakatnya itu, masyarakat Kaldan ini, itu percaya pada bintang-bintang. Apa astrologi? Astrologi. Dia katakan bintang ini punya pengaruh pada alam, pada manusia. Sehingga kalau begini bintangnya dia sakit. Sama sekarang kita lihat di koran-koran masih ada itu ya. Masih, ya. Bintang Anda apa toh? Scorpio. Sama kita, Pak Kurais. Ya sama, kan? Sama Scorpio. Iya. Okay. Kita tahan sampai di situ dulu Pak Kurais. Ini kalau udah ngomongin soal bintang-bintang ini semakin menarik nih. Mungkin Anda ada hubungan apa bintang-bintang dengan cerita ini gitu, dengan kisah ini. Kita akan bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana. Dia memandang ke langit, lalu berkata, saya sakit. Apakah Nabi Ibrahim percaya pada astrologi ini atau tidak? Kami lanjutkan lagi pembahasan mengenai satu hal yang sangat menarik ketika tadi Pak Kurais mengatakan astrologi. Jadi percaya pada bintang-bintang. Tapi bukan mempelajari Pak ya, bukan astronomi ya Pak, astrologi. Ya. Percaya pada bintang-bintang dan hubungannya dengan tindakan manusia. Jadi gimana Pak, boleh gak kita percaya pada bintang? Dulu itu mereka, semua kegiatan mereka, apalagi yang penting-penting, mereka lakukan setelah lihat bintang. Berkaitan, lihat bintang. Bintang ini, bintang itu, posisinya di sini, itu dia anggap punya pengaruh pada ini. Bulan juga begitu sebenarnya, punya pengaruh kepada laut. Pasang surut. Pasang surut, yeah. Ya kan? Yeah. Kita tidak mau masuk dulu ke sana. Beda astrologi dengan astronomi. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yang penting masyarakatnya percaya menyangkut hal itu. Maka dia memandang ke langit lalu berkata, saya sakit. Apakah Nabi Ibrahim percaya pada astrologi ini atau tidak? Nah, ada yang berkata itu sekedar alasan yang dilakukannya agar dia tidak ikut perayaan yang diadakan oleh kaumnya pada waktu itu. Gitu? Dia ajak, ayo kita pergi merayakan ini di satu tempat. Dia bilang, saya tidak mau pergi. Tapi kalau dia bilang saya tidak mau pergi, dia jangan kamu. Kamu enggak percaya sama kita Pak ini. Iya. Maka dia memandang ke langit, dia lihat bintang, oh enggak, bintang saya enggak setua ini. Sekarang saya sakit. Di sini ada ulama yang membahas bahwa kalau begitu Nabi Ibrahim bohong. Sebenarnya dia enggak sakit ya. Ya kan? Yeah. Dijawab itu tidak bohong. Karena maksudnya menyatakan sakit, jiwa saya sakit melihat kalian. Bukan fisik saya sakit. Oke, itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua begini. Kaumnya percaya pada bintang-bintang, menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim memandang ke langit. Dia lihat bintang. Di ayat yang lain dikatakan ketika dia lihat bintang, dia lihat tidak lama kemudian menghilang. Dan terlihat kecil. Ya kan? Saya tidak mau sembah yang hilang-hilang. Ya, bintangnya. Bintangnya. Iya. Saya mau sembah yang agung. Dia lihat bulan. Tidak lama bulan menghilang. Ketutup awan. Tidak lama dia lihat matahari. Ini lebih besar. Iya. Ini yang saya mau sembah. Tapi dia lihat lagi matahari tenggelam. Maka ketika itu dia berkata, saya akan menyembah dan percaya kepada pencipta alam raya. Jadi itu kan. Itu sebabnya ada satu hal yang menarik dari kisah Nabi Ibrahim. Beliau itu adalah orang pertama yang mengumandangkan kepercayaan tentang Allah seru sekalian alam. Nabi-nabi sebelumnya menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Dia berkata, Tuhan kamu, Tuhan bangsa, Tuhan suku. Nabi Ibrahim berkata, Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang menemani manusia, menemani malaikat, menemani jin. Tuhan yang mempengaruhi ini, yang menciptakan ini, seru sekalian alam. Jadi Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai proklamator, kalau istilah ini benar, ketuhanan yang Maha Esa. Nabi-nabi seluruh anak itu. Ya. Jadi kita kembali, nazara-nazaratan min wujud, dia memandang ke itu. Faqala inni saqim, fatawallau anhu mudbirin. Maka ketika dia berkata bahwa saya sakit, kaumnya ini lantas, oke biarin deh. Kami pergi ke perayaannya akan kami lakukan. Kemudian faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulu. Nabi Ibrahim ketika kaumnya sudah pergi, dia pergi kepada berhala-berhala. Bertanya, "Hei, kamu enggak makan apa?" Seperti itu. Nabi Ibrahim bertanya kepada berhala-berhala itu, "Kamu enggak makan? Ini kan ada sesaji diberikan orang. Kok kamu tidak makan?" Dia ingin menampakkan bahwa ini tidak mampu apa-apa. Makan aja tidak bisa. Apalagi beri makan orang. Kita mau makan. Iya benar. Jadi terkesan bahwa ada sesaji kelihatannya di sana. Kan orang-orang mereka. Ala ta'kulun. Malakum la tantiqun. Hei, kok gak ngomong? Gak jawab. Apa wajar ini diajak menjadi dijadikan Tuhan? Gak bisa bicara, gak bisa. Malak. Faragha alaihim darban bil yamin. Maka secara diam-diam dia menuju ke berhala-berhala itu dengan menggunakan tangan kekerasan. Dia hancurkan. Secara diam-diam? Secara diam-diam. Oke. Karena orang jauh, tidak ada di situ. Karena dia berjalan secara diam-diam, dia pukul, dia hancurkan berhala-berhala itu. Nanti di ayat lain, dia tinggalkan satu berhala. Apa di sini atau tidak itu? Iya, di ayat lain dikatakan, dia hancurkan semuanya kecuali satu yang paling besar. Nanti ketika kaumnya datang, siapa yang menghancurkan ini? Itu ada satu orang namanya Ibrahim tadi. Terus di Ibrahim, memang kamu yang hancurkan. Dia bilang, tanya aja itu yang paling besar, dia tahu tuh. Iya benar juga sih Pak Quraisy. Itu cara dia untuk meyakinkan mereka. Mereka juga sadar ketika betul ya sebenarnya ini. Tapi kepercayaan yang sudah sedemikian kuat dalam hati mereka menjadikan mereka membenci Ibrahim, bahkan membangun bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim. Oke, kita tahan sampai di situ dulu Pak Quraisy. Saya kasih kesempatan untuk Imam nih, kayaknya mudah. Mau nanya nih, ada pertanyaan apa Imam? Ustaz, saat Nabi Ibrahim bertanya pada mereka mengapa mereka menyembah berhala, apakah mereka menjawab? Lantas berhala itu apa sama aja dengan berhala yang lainnya gitu, Ustaz? Iya. Okay. Jawabannya kita akan kasih tahu sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Penemuan itu yang menyatakan bahwa Tuhan Maha Esa itu menjamin kedamaian Anda seumur hidup Anda dan setelah kematian Anda. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, Pak Quraisy, dan juga ada Imam di sini. Tadi Imam bertanya kepada pada saat Nabi Ibrahim bertanya mengapa berhala kaumnya menyembah berhala. Jawabannya apa? Iya. Jawabnya. Mereka itu ketika Nabi Ibrahim berkata yang membuat ini, yang menghancurkan ini adalah berhala yang besar. Mereka sadar bahwa tidak mungkin. Jadi sebenarnya kalau mereka menggunakan nalar yang sehat, tidak mungkin dia sembah. Jangankan memberi manfaat kalau menyembah, menampik madarat terhadap dirinya pun tidak bisa. Apalagi menampik madarat terhadap yang lain kan. Jadi mereka sadar, tetapi tidak jarang orang kepercayaan yang mendara daging di dalam jiwa menghilangkan kemampuan bernalar dari ya itu apa namanya taklid, meniru bisa mempunyai kekuatan dalam diri manusia sehingga mempertahankan adat istiadat yang buruk walaupun sebenarnya diketahui bahwa itu beginilah kaumnya. Dia sadar bahwa ini enggak bisa ini. Tapi hati. Itu sebabnya juga mungkin kita bisa berkata begini. Mudah Anda mengubah pendapat Anda berdasar nalar Anda. Tetapi sangat sulit mengubah keyakinan Anda. Iya Pak? Pendapat ilmiah bisa dengan mudah kita sanggah ini logika bicara. Kalau logika, tapi kalau hati tidak mudah seorang. Nah, ini sudah mendara daging dalam hatinya sehingga dia jadi mereka sadar bahwa ini memang tidak bisa menjawab. Kamu juga tahu bahwa dia tidak bisa menjawab. Kok tanya saya lah, kenapa kamu sembah? Ya kan itu kata Nabi Ibrahim. Itu sebabnya kita bisa berkata lagi, kita tambahkan lagi. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim atau penemuannya, kita katakan penemuannya bahwa yang Maha Esa itu Tuhan pencipta alam dan pengatur alam dan sebagainya, itu adalah penemuan dalam dua tanda petik, penemuan manusia yang paling besar. Kenapa? apapun penemuan yang dilakukan oleh manusia, penemuannya itu tidak menjamin dia terpelihara olehnya. Ada yang menemukan, katakanlah bom atom. Iya. Apakah bom atom bisa menjamin dia terpelihara? Iya. Penemuan tentang listrik ini tidak menjamin. Tapi penemuan Nabi Ibrahim bahwa Tuhan Maha Esa yang menyertai Anda waktu tidur, waktu bangun, waktu makan, waktu duduk, waktu ini, penemuan itu yang menyatakan bahwa Tuhan Maha Esa itu menjamin kedamaian Anda seumur hidup Anda dan setelah kematian Anda. Itu kalau kita katakan tadi kan, pertama saya katakan bahwa dia melihat ini untuk mencari di mana tuh penemuan. Itu sebabnya Nabi Ibrahim amat diagungkan oleh semua agama. Kristen mengagungkan Nabi Ibrahim. Yahudi mengagungkan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim. Iya kan? Walaupun tentunya ada perbedaan-perbedaan, tapi prinsipnya ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjutkan. Wa aqbalu ilaihi yazifun. Qalu, maka orang-orang itu datang ramai-ramai. Maka Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat buat sendiri? Sedangkan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kita lihat. Ini ada bahasan panjang lebar dari segi akidah. Allah menciptakan kalian. It's okay. Dan apa yang kamu kerjakan, Allah juga yang ciptakan. Lahirlah di sini paham fatalisme, paham free will, paham pertengahan. Kalau saya berkata Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, waktu Anda menggaruk-garuk ini tadi, itu Allah yang ciptakan? Dari saya sendiri, Pak Kurnas. Bagus. Ada yang berkata paham fatalisme itu mengatakan bahwa manusia ini tidak mengerjakan apa-apa, semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, apa yang kamu kerjakan itu Tuhan yang kerjakan. Termasuk yang buruk. Segalanya. Anda seperti boneka. Pohon, kemana angin berhembus ke sana dia pergi. Paham fatalisme. Ada lagi yang berkata bahwa kita ini punya, kita yang menentukan. Mau angkat ini bisa, tidak mau angkat bisa. Oke, free will. Ada yang ngambil jalan tengah. Buktinya apa? Saya mau angkat ini bisa, tapi di kali lain tidak bisa. Jadi ada bidang di mana saya mampu, ada bidang di mana saya tidak mampu. Ya kan? Ini pertengahan nih. Saya bisa punya usaha, tetapi usaha saya itu bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Kembali kepada ayat kita. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Maksudnya di sini, kamu buat berhala. Kamu diciptakan Allah, bahan berhala itu Allah yang menciptakan. Bahannya itu apa? Kayu? Kayu bisa. Batu. Siapa yang ciptakan? Allah yang ciptakan. Jadi sebenarnya bahan atau bentuk-bentuk berhala yang kamu sembah itu, bahannya Allah ciptakan, bukan dia yang menciptakan dirinya. Iya. Ya kan? Iya. Allah khalaqakum wa ma ta'budun. Pak Quraish, kita tahan sampai di situ dulu karena ada pertanyaan yang sudah kami rekam dari pemirsa yang tentunya ingin sekali untuk bisa dijawab oleh Pak Quraish Shihab. Seperti apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita. Saya mau bertanya, pada saat Nabi Ibrahim memecahkan patung dan meninggalkan patung yang besar, apakah yang dipikirkan kaumnya itu saat menundukkan kepala? Baik, itu dia pertanyaannya. Jadi pada saat Nabi Ibrahim memecahkan semua patung-patungnya ini dan meninggalkan satu patung yang besar, lalu kaumnya kan menundukkan kepala. Itu mereka merenung apa, Pak Quraiz? Merenung mereka salah, nggak ngerti, atau apa yang ada dalam pikiran kaumnya itu? Saya duga besar dua yang silih berganti dalam benak mereka. Yang pertama, tunduk, merenung bahwa memang benar ini ucapan Nabi Ibrahim. Ya kan? Ya. Tetapi setelah itu datang godaan setan, datang godaan nafsu, berkata, kamu harus membalas Nabi Ibrahim. Dia telah menghina ajaran. Jadi begini ya, hati dan pikiran manusia itu berbolak-balik. Bisa dalam saat yang sama Anda gembira, tidak lama kemudian terus sedih. Betul. Bisa dalam saat yang sama Anda setuju, berpikir sudah terbalik. Yang menguasai kita itu hati. Lebih menguasai kita hati daripada pikiran kita. Kita biasa ini sebenarnya benar, tapi aku saya tidak bisa ini. Nah, jadi saya duga keras mereka tertunduk, mereka ini, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Tapi orang tua saya begini. Tapi selama ini yang berjalan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, karena dia menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini bertentangan dengan kebiasaan mereka, dengan kepercayaan mereka, walau mereka sadari bahwa itu buruk, maka mereka berkata, kalau demikian ini harus dicegah. Yang melakukan ini harus dihukum. Nah, ini lanjutan ayat nanti berbicara tentang itu. Iya. Apa itu lanjutan ayat? Apa dia katakan? Fa'akbalu ilaihi yazifun kalau ta'budu namatan Allah. Qalubnu lahu bunyanan fa'alkuhu fil jahim. Mereka berkata, buatlah suatu bangunan. Digambarkan bahwa bangunan itu menjulang ke atas, tetapi segi empat. Oke. Lalu dibuat api unggun yang menjulang ke atas. Kenapa segi empat ada dinding? Supaya apinya tidak menyeberang ke kiri dan ke kanan. Baru mereka ambil Nabi Ibrahim, melemparkannya ke dalam. Nah, fa'alquhu fil jahim, maka dia dilemparkan ke dalam kobaran api. Jadi Nabi Ibrahim dibakar. Oke, Pak Quraiz, kita tahan sampai di situ dulu, Pak Quraiz. Okay. Ya. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam tafsir Al-Misbah. Kita jangankan menghancurkan, memaki berhala-berhala, keyakinan-keyakinan orang lain itu. Tidak boleh. Baik, kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Silakan Pak Quraiz. Ya, jadi Nabi Ibrahim dimasukkan ya, dibangun bangunan tinggi besar, kobaran api. Nabi Ibrahim dilemparkan masuk ke kobaran api itu. Allah di sini menyatakan fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka bermaksud memperdaya Nabi Ibrahim, membinasakan Nabi Ibrahim. Tapi kami membantunya, maka kami jadikanlah mereka yang melempar Nabi Ibrahim ke dalam itu adalah orang-orang yang hina. Dalam arti kami selamatkan Nabi Ibrahim. Sehingga dia tidak terbakar. Di ayat lain dikatakan ketika dilempar ke dalam, Allah berfirman kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, tetapi dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kalau dia katakan dingin saja bisa kedinginan, mati kedinginan ya. Tapi dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kita mau berhenti sejenak di sini. Api membakar, tapi kemampuannya membakar itu datang dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Ada yang dinamai hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat, ya, api membakar, air ya ini bisa menenggelamkan. Tetapi penyebab dari sebab ini adalah Allah. apa yang dinamai hukum alam itu tidak lain dari pukul rata statistik. Setiap saat Anda lihat api membakar, sehingga Anda berkata api membakar. Tapi tidak, yang membakar itu Allah. Dia yang memberi. Sehingga kalau Allah mau mencabut potensi itu bisa. Nah, buktinya di sini. Jadi semua Allah, semua Allah, semua Allah. Jangan pernah berkata, karena itu ada hal-hal yang luar biasa. Kita kata ini luar kebiasaan. Yeah. Yang biasa dan luar biasa itu adalah ciptaan Allah. Maka Nabi Ibrahim selamat. Itu dan orang-orang itu yang bermaksud membakarnya tidak mencapai maksudnya. Itu yang dimaksud oleh ayat kita ini. Fa'radu bihi kaidan. Ah, setelah itu kita lihat, kita lanjutkan ayat kita. Selesai, Nabi Ibrahim kemudian kembali berdakwah dan sebagainya, dan dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, anugerahi saya anak keturunan yang termasuk kelompok orang-orang yang saleh. Maka kami anugerahi dia Ismail. Nah, Ismail itu adalah seorang anak yang pandai menahan diri. Halim itu adalah orang yang bukannya tidak marah, tetapi penyantun. Oh. Berpikir sebelum marah. Iya. Bijaksana. Bijaksana, bisa hakikatnya lebih dari bijaksana. Halim itu orang yang tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu. Semua dia pikirkan, semua dia ini, ya. Berbeda dengan orang picik. Ya, pokoknya bertindak tanpa berhitung. Halim itu bertindak dengan berhitung. Nah, nanti lanjutan ayat-ayat ini bercerita tentang Nabi Ismail ketika mau disembelih dan sebagainya. Oh, iya. Saya kira ayat kita ini demikian. Okay. Okay. Kita kasih kesempatan lagi Imam untuk pertanyaan. Mumpung ketemu Pak Quraisy. Iya benar. Pak Quraisy, kita kan sebagai umat yang salah satu mengikut Nabi Ibrahim juga. Saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, apakah kita sebagai umatnya juga boleh menghancurkan berhala itu sendiri? Oh, iya. Kita mengikuti Nabi Ibrahim dalam prinsip-prinsip ajarannya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada rincian-rincian ajarannya juga yang oleh Nabi Muhammad diperintahkan untuk dilanjutkan. Ya, seperti misalnya sunat. Iya. Ya, ya. Seperti menggunting kuku dan sebagainya. Tapi ada sebagian ajarannya yang secara tegas tidak boleh kita ikuti. Nah, sekarang menyangkut pertanyaan Anda. Dalam Islam, karena tidak semua ajaran nabi-nabi yang lalu itu otomatis perlu kita lakukan, maka salah satu yang tidak adalah menghancurkan berhala-berhala. Berarti kita nggak boleh. Tidak. Boleh. Kenapa? Bahkan lebih dari itu, kita jangankan menghancurkan, memaki berhala-berhala, keyakinan-keyakinan orang lain itu tidak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi. Jangan memaki sembahan-sembahan orang lain. Memaki aja tidak boleh. Apalagi Anda menghancurkan, itu lebih dari itu. Sahabat-sahabat Nabi ketika berkunjung ke negeri-negeri yang tadinya menyembah berhala atau penuh dengan patung-patung, katakanlah sahabat Nabi yang ke Mesir, itu tidak menghancurkan. Sampai sekarang itu sphinx masih ada di Mesir. Oh, iya. Berhala-berhala masih ada. Karena dia tidak menghancurkan itu. Apalagi dewasa ini menghancurkan atau bersikap buruk terhadap lambang-lambang kesucian atau lambang-lambang negara sekalipun, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman yang besar, bahkan menimbulkan image yang buruk terhadap Islam. Terhadap Islam. Jadi terlalu banyak alasan, jangan kayak Taliban itu yang menghancurkan berhala Buddha di Afghanistan. Jangan kayak itu, tidak, silahkan gitu. Karena pada prinsipnya silahkan anut ajaran kalian, biarkan kami juga menganut ajaran kalian. Lakum dinukum wal ladin. Jadi tidak boleh. Nah, hal yang kedua yang saya ingin berkaitan dengan berhala, barangkali kita lihat tadi. Saya ungkapkan bahwa Nabi Ibrahim itu membiarkan satu berhala yang besar, ya kan? Ya. Okay. Kalau begitu, berhala yang besar ini atau satu berhala, kalau diharapkan bisa berfungsi dengan fungsi yang baik, maka boleh-boleh. Oh iya. Ya kan? Iya. Kan dia punya fungsi di sini. Iya. Kalau dia disembah, tidak boleh. Tapi kalau dia mempunyai fungsi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, ulama berkata, atau sebagian ulama berkata, silahkan saja. Sekarang boleh jadi ada patung-patung. Iya. Ya, untuk katakanlah kita di Jakarta ini ada patung siapa namanya? Pak Sudirman. Nah, tidak ada yang sembah itu. Yeah. Itu bahkan mengingatkan kita bahwa ini tokoh yang punya jasa, yang wajar di kan. Oh, sebagian ulama berkata ya enggak ada masalah itu karena tidak disembah. Iya kan? Iya. Oke, okay, saya kira. Oke. Okay. Kita lanjutkan sebentar lagi. Pertanyaan saya belum sempat saya tanyakan ke Pak Kurhais nih. Sebentar lagi mudah-mudahan bisa tersampaikan. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kalau Anda membatasi bahwa Tuhan itu untuk satu kaum, itu bisa timbul kesan bahwa dia bukan Tuhan untuk kaum yang lain. Kembali dalam tafsir Al-Misbah, pada segmen sebelumnya menjawab pertanyaan Imam tadi, Pak Kurhais menjelaskan bahwa apapun bentuknya kalau tidak kita sembah ya, berarti tidak perlu dihancurkan. Karena bisa jadi buat keindahan, bahkan mungkin bisa berfungsi baik untuk mengingatkan akan sebuah hal yang bagus dan bisa menjadi contoh buat kita semua. Jadi berhala bukan berarti harus dihancurkan. Pertanyaan saya Pak Kurhais, tadi juga dikatakan kalau Nabi Ibrahim ini bisa dikatakan proklamator Tuhan seru sekalian alam. Nabi-nabi sebelumnya mengatakan Tuhanmu, Tuhan kaummu. Bisa dijelaskan perbedaannya nggak Pak? Dan apa reaksi dari kaumnya? Perbedaannya atau reaksi kaumnya? Perbedaannya dulu Pak. Perbedaannya jelas. Kalau Anda membatasi bahwa Tuhan itu untuk satu kaum, itu bisa timbul kesan bahwa dia bukan Tuhan untuk kaum yang lain. Kalau Anda berkata bahwa Tuhan itu hanya Tuhan manusia, itu bisa berarti bahwa dia bukan Tuhannya malaikat. Tapi kalau Anda berkata Tuhan seru sekalian alam, tidak ada satu wujud pun sejak awal dikenalnya wujud sampai akhir wujud kecuali semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lalu bagaimana reaksi kaumnya ketika mendengar ini? Reaksi kaumnya menolak. Reaksi kaumnya tidak terima itu. Tidak menerima itu. Sehingga Nabi Ibrahim berjuang dan berjuang. Pada akhirnya dia pindah ke tempat yang lain. Untuk berdakwah dan berdakwah. Sebagian menerima, sebagian menolak. Dan demikianlah semua nabi sebenarnya. Iya, betul. Demikianlah semua nabi. Oke, okay. Baik. Kita masuk kepada kesimpulan. Oke, okay, kita masuk kesimpulan. Kesimpulan saya kira yang pertama yang saya ingin katakan. Nabi Ibrahim adalah salah seorang, adalah nabi yang amat diagungkan oleh semua agama-agama karena beliaulah yang memperkenalkan pertama kali tentang Tuhan seru sekalian alam. Tuhan seru sekalian alam. Yang kedua yang kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa beliau mengajar kaumnya bahwa jangan mengandalkan astrologi. Karena semua sebenarnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang saya ingin garis bawahi di sini bahwa ketika beliau memandang atau melihat kesesatan kaumnya akhirnya pergi menghancurkan berhala-berhala, ini tidak harus diikuti sekarang. Karena ajaran Nabi Ibrahim tidak sepenuhnya sama dengan ajaran Nabi yang keempat yang saya ingin ambil kesimpulan di sini adalah bahwa berhala tidak boleh diadakan karena berhala disembah. Yeah. Tapi itu bukan berarti membuat patung, mm-hmm. ya toh, mm-hmm. untuk demi seni dan lain-lain sebagainya otomatis harus dilarang. Karena itu bukan berhala. Selama tidak disembah. Disembah. Saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Kurang Sihab. Imam ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah cukup. Imam Farisha, terima kasih sudah mampir ke Tafsir Al-Misbah. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi esok hari di jam yang sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak semua itu disembah itu ya kuncinya. Knowledge to elevate.